La ilaha illallah itu artinya tiada ilah selain Allah. Tidak ada yang melekat di hati selain Allah. Selama ini hidup kita bermasalah karena banyak yang melekat di hati kita selain Allah. Ada yang melekat dengan makhluk, orang yang dicintainya. Kalau sudah melekat, itu sulit untuk bisa berfungsi normal. Ada yang pujian melekat di hatinya. Ada yang harta, kedudukan, pangkat, jabatan. Sesuatu yang melekat di hati itu akan dituhankan. Maka periksalah apa yang paling melekat di hati sehingga nempel terus. Kalau ini terjadi, pasti hatinya tidak akan normal. Akan mudah sakit dan robek ketika yang melekat itu diambil. Contoh perangko yang melekat di amplop. Ketika diambil perangkonya maka rusaklah, robeklah amplopnya. Nah begitulah hati kita. Kalau sudah melekat ke istri, melekat ke suami, melekat ke anak, melekat ke pangkat, jabatan, gelar, pujian orang, maka tidak akan bisa berfungsi normal hatinya. Mari kita periksa apa yang melekat di hati dan waspadai. Karena yang berhak melekat di hati hanyalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala.